Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan tayyiban mubarakan fih, mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رسله الله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبيك ورسولك وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد معاشر الإخوة رحمني الله إياكم sejenak kita melanjutkan telah dari kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi sirati Sayyidil Mursalin. Di pertemuan sebelum ini telah kita baca tentang kejadian yang sangat besar yang dalam sejarah terbukti bahwa orang-orang Mekah, Quraisy dan yang lainnya secara keseluruhan mereka mempercayai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang kelak akan menjadi para musuhnya di saat sebelum Nabi atau sebelum diangkat menjadi Nabi. Mereka sangat menghormati pemikiran Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menyelesaikan masalah, teramat sangat mengagumkan masyarakat Quraisy, yang sehingga saat Nabi memutuskan tentang cara pengembalian Al-Hajarul Aswad secara totalitas keseluruhannya ridha. Keseluruhannya ridha. Yang memang tidak pernah dan tidak ada dan tidak akan mungkin mengambil celah untuk mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mengetahui dari semenjak usia dini memiliki kepribadian yang mengagumkan, sosok yang sangat mereka percaya, Al-Amin, yang barang tentu sifat yang seperti ini yang melekat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah sekedar sebuah sifat Tetapi memang sepakat masyarakat Quraisy sangat menghormati, memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan kita memasuki di halaman 13, perhatikan. Silakan buka di halaman 13. Pembahasan yang baru, nash'atuhu sallallahu alaihi wasallam. Nash'atuhu, tumbuh dan berkembangnya, atau nash'atuhu itu berkembangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya akan disebutkan beberapa poin tentang karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini dilihat, dirasakan, diketahui, disepakati oleh masyarakat Mekah dari semenjak usia dini hingga atau bahkan tentunya hakikatnya sepanjang kehidupan Nabi adalah sosok yang sempurna, memang karakter yang sempurna. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah karakter yang demikian mengagumkan sebelum beliau diangkat menjadi Nabi. Nasha'a itu berkembang. Nasha'a. Yansha'u. Berkembang. Artinya, bagaimana tumbuh dan berkembangnya Nabi. Sosok yang memegang dan memiliki karakter yang disepakati. Dari beragam kemuliaan. Al-awwalu, yang pertama, perhatikan, ishtahara sallallahu alaihi wasallam baina qaumihi bijami'il khisali al-mahmudati qas-sidqi wal-amanati wal-hilmi wal-hayai wal-tawadu'i hatta laqqabuhu bil-amin. Ishtara, telah terkenal, telah masyhur, baina qaumihi, baina di antara kaumnya, di antara kaumnya yaitu masyarakat Mekah, bijami'il khisalil mahmudati, bijami'i dengan seluruh al-khisali sifat-sifat al-mahmudati yang terpuji. Kas-sidqi, seperti as-sidq, kejujuran. Wal-amanati, dan al-amanah. Wal-hilmi, al-hilmi, kelembutan. Wal-hayai, rasa malu. Wattawadu'i, dan tawadu'. Hatta laqqabuhu bil amin, hatta hingga laqqabuhu, mereka telah memberikan laqab kepadanya, yaitu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bil amini, dengan laqab Al-Amin. Mengulang dari yang sebelumnya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam di keseluruhan perjalanan kehidupannya atau di lembaran-lembaran kehidupannya, kesemuanya adalah lembaran perjalanan sosok yang mengagumkan. Jadi itu tidak hanya di antara masyarakat Quraisy, tapi bahkan seluruh kabail, seluruh kabilah mengenali, mengetahui bahwa dia Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki sifat-sifat yang terpuji. Dan sekiranya kita sejenak mundur ke belakang dari apa yang pernah kita sampaikan, walaupun tidak dimuat dalam risalah yang ringkas ini, bahwa memang seorang nabi adalah hamba dan pilihan Allah, Al-Mustafa, artinya yang dipilih, pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang itu ketika dikatakan Al-Mustafa, dan yang memilih Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah maha tahu, akan pasti tentunya tidak akan ada celah dari apa yang dikatakan kekurangan atau sisi yang negatif yang kelak akan menjadi poin bagi musyrikin Quraisy untuk, atau bagi umat yang hidup setelahnya atau yang di masanya, untuk menggugat, untuk menceritakan yang tidak semestinya. Dan memang tidak akan ada yang sanggup. Sebagaimana yang telah kita sampaikan, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim surat-surat ke seluruh pembesar-pembesar yang ada, dikirim surat di antaranya ke Heraklius, Raja Romawi. Raja Romawi, Ahlul Kitab, notabene-nya Nasrani. Dan sudah mengetahui perihal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditulis surat oleh Nabi. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ila azimir rum, kepada pembesar kerajaan Rum, dua negara besar, dua negara adidaya, Persia dan Rum kala itu bisa dikatakan yang menguasai dunia, Romawi dan Persia. Romawi kala itu kaisarnya adalah Heraklius. Nabi mengirim surat melalui salah seorang sahabat yang bernama Dihyah Al-Kilabi, sahabat yang terkenal ketampanannya, sangat tampan. Banyak riwayat yang berkaitan dengan Dihyah Al-Kilabi ini, Dihyah, sehingga sempat di masa Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu sempat beliau diperintahkan untuk digunduli kepalanya karena sangat ganteng. Ketika digunduli kepalanya, bertambah, semakin nampak ketampanannya. Ini Dihyah Al-Kilabi diutus oleh Nabi membawa surat kepada Azim Ar-Rum, dan untuk membuktikan, maka Heraklius mengundang para peniaga Arab yang kala itu sampai ke negeri mereka, dan di antaranya adalah Abu Sufyan yang masih memusuhi Nabi, masih kafir bersama dengan rombongannya. Dan sebagaimana telah kita sampaikan, kondisi yang seandainya bermain politik busuk, identik dengan kata-kata politik di masa kita tentunya, bukan politik yang dikatakan as-siyasah syar'iyah, tapi ini politik dalam bahasa kita di masa kita yang syarat dengan makna menipu, mengelabui, mengambil kesempatan untuk menikam lawan, sehingga tidak ada kata dalam kata politik kita, kawan abadi, musuh abadi, tidak ada. Al-wala wal-bara itu tidak ada. Al-wala mereka itu hanya kepada kepentingan abadi, hanya kepada kepentingan abadi. Tidak ada musuh abadi, tidak ada apa? Kawan abadi. Yang ada adalah panggung sandiwara, darinya mencari kepentingan yang abadi, yang bersifat duniawi semata. Tapi itu tidak bisa dilakukan oleh Abu Sufyan. Tatkala ditanya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dakwahnya, mulutnya tidak bisa berkata kecuali mensifati sebagaimana apa yang telah masyhur, yang terkenal di antara kaumnya. Ditanya tentang siapakah Rasulullah, bagaimana sifatnya, apa yang diserukannya, disampaikan. Ini subhanallah, ketika Allah menginginkan sesuatu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Makanya orang-orang orientalis di masa kita sangat memaksakan mereka dengan atas nama apa yang mereka katakan studi ilmiah atau studi kritis terhadap sirah Nabi. Mereka sangat memaksakan untuk mencari celah kesalahan Nabi, yang akhirnya pun berujung dengan sesuatu yang mereka anggap inilah saatnya, di saat masyarakat lemah dalam masalah agama, tidak ada dan tidak bisa masuk kecuali dari celah ini. Apa celah yang mereka pakai untuk mencela sifat Nabi? Tidak ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Selalu masuk pada apa? Coba istri Nabi itu banyak. Nabi ini, na'udzubillah, mulut kotor mereka sampai berkata Nabi itu penganut pedofilis semuanya. Na'udzubillah. Coba, mereka hanya bisa masuk pada sisi yang seandainya juga mereka memahami perjalanan para nabi yang sebelumnya, sebenarnya mereka tidak bisa untuk mencap atau ini dijadikan sebagai celah untuk menghantam nabi. Tidak bisa. Para anbiya, para nabi yang mereka baca dalam kitab-kitab mereka, coba berapa istrinya Nabi Daud? Ratusan. Apakah itu celah? Tidak. Kemuliaan baginya. Kalau bisa dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan para nabi yang sebelumnya selain ayahnya yaitu Nabi Adam, bisa dikatakan istrinya termasuk yang paling sedikit. Ini subhanallah sampai sekarang dijadikan celah untuk menghantam Nabi. Bagaimana beliau gini, bagaimana beliau tidak menghormati wanita, bagaimana beliau tidak menghormati ini dan itu, selalu dikembalikan kepada urusan wanita. Sampai membuat karikatur pun juga demikian. Ini makar jahat mereka dan mulut busuk mereka saat tidak bisa mencari celah dari karakter Nabi yang mulia, yang pada akhirnya pun sebagian para orientalis ketika menempatkan sosok yang paling berpengaruh, ada kelihatan tangan mereka tidak bisa menuliskan kecuali yang pertama adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tuliskan nama Nabi. Dalam keadaan mereka benci. Dan kiranya tidak perlu pun untuk mereka menempatkan. Maka sungguh Allah telah menempatkan pada sosok yang paling mulia. Wa innaka la'ala khuluqin 'azhim. Dan memang pemilik hati yang paling bersih. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak perlu membahas tentang apa itu as-sidq dan bagaimana bentuk-bentuknya. Kesemuanya ini tentunya ada subhanallah pada pembahasan ada satu kitab dengan mukaddimah yang sangat-sangat bagus sekali perihal akhlak Nabi. Dalam dua jilid kitab, namanya Fiqhul Akhlak. Namanya apa? Fiqih Akhlak. Fiqih tidak hanya berkaitan dengan ibadah keseharian dalam bentuk tentunya ibadah mahdhah, tapi juga dibahas tentang bagaimana akhlak yang baik, bagaimana karakter yang baik, bagaimana menempatkan akhlak yang baik. Dijelaskan dalam kitab itu bagaimana sifat as-sidq, bagaimana sifat as-syaja'ah, keberanian, diawali dengan bagaimana yang ada dalam lembaran kehidupan Nabi. Sangat bagus sekali, namanya kitab Fiqhul Akhlak. Tapi mungkin belum diterjemahkan, ada dua jilid, ada di perpustakaan. Fiqhul Akhlak. Apa yang disebutkan di sini dipaparkan dengan sangat bagus di setiap poin pembahasan. Baik. Kita masuk pada al-fawaid al-lughawiyyah, kata-kata ishtahara. Kata-kata ishtahara yang berarti terkenal, ini juga sudah teradopsi dalam bahasa Indonesia, yaitu kata-kata apa? Masyhur. Masyhur, sudah terkenal. Yang berakar kata dari kata-kata shin, ha, dan ra, yang memiliki makna al-wudhu, jelas. Yang memiliki makna kejelasan. Ishtahara. Baina qawmihi. Kata-kata baina, selalu ingat bahwa baina ini akan melekat setelahnya kata sifat atau kata benda yang harus dikasrahkan, yang memiliki makna di antara. Baina qawmihi, di antara kaumnya. Tidak boleh baina qawmahu, apalagi baina qawmuhu. Tapi baina qawmihi. Dan memang subhanallah, saat orang Arab menyebutkan beberapa alasan itu juga ma'kul. Umpamanya baina qawmihi dengan dibaca kasrah, saat pelafatan, kata para ahli bahasa, itu lebih ringan. Lidah ini dan bibir ini lebih mudah untuk mengucapkan. Karena dalam pengucapan huruf yang berharokat dalam bahasa Arab, nanti ada yang katakan as-saqal, ini berat. Ini mudah. Ini ringan. Itu nanti ada seperti itu, insyaAllah. Pada pelajaran mutala'ah, nanti ada seperti itu. Kalau dibaca, baina qawmuhu, berat. Didomahkan. Itu subhanallah, memang keunikan. Bahasa Arab itu dari semua sisi. Dari semua sisi. Baina qawmihi, ingat kata-kata baina identik setelahnya kata benda dan kata sifat atau isim, mudahnya yaitu isim, akan pasti dikasrahkan. Demikian pula bijami'i, bi, tidak akan bosan selalu kami ingatkan untuk melekat bahwa bi ini juga menjadikan isim yang di belakangnya diharokati dengan kasrah. Bi jami'i, dengan seluruh, jami' semuanya. Bi jami'i al-khisali, bi jami'i al-khisali, dengan semua sifat-sifat. Al-khisal yaitu sifat atau karakter. Ini jama' kata tunggalnya khaslah. Khaslatun khisal. Ada yang juga perlu diingatkan bahwa bentuk jamak dalam bahasa Arab ada yang baku dengan ketentuan yang sudah ditentukan sehingga bisa dihafalkan, ada yang memang tidak beraturan atau tidak ada ketentuan khusus, tidak ada molnya, tidak ada tata letaknya. Ingat, muslimun muslimani menjadi apa? Jamaknya muslimuna. Gampang. Tinggal ditambahkan wawu dan nun, muslimuna, mu'minun, mu'minani, mu'minuna. Ini mudah tentunya karena sudah ada ketentuannya. Tapi yang harus dihafalkan adalah bentuk jamak yang kalau dalam tata bahasa dikatakan tidak beraturan karena tidak ada ketentuannya. Tidak ada ketentuannya. Seperti apa? Al-khisal. Bukan khaslatun, khaslatani, khaslatuna. Lah, bukan seperti itu. Tetapi berubah menjadi khisal. Makanya bentuk jamak yang tidak beraturan itu memang harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Bi jami'i al-khisal. Kemudian di sini al-mahmudati, yang terpuji. Ingat, ini secara umum, secara umum. Semoga ada manfaatnya yang sudah belajar nahwu kemarin tentunya untuk memperkuat atau paling tidak untuk wawasan bagi yang akan belajar ilmu nahwu, bahwa al-mahmudati ini adalah sifat yang terpuji. Sifat. Posisinya ketika dia mensifati kata yang sebelumnya, ada kata sifat yang posisinya mensifati kata yang sebelumnya, maka kata sifat ini mengikuti kedudukan, mengikuti kondisi dari kata yang disifati. Ketika yang disifati itu majrur atau kasrah, maka kata sifatnya juga apa? Kasrah. Kata sifatnya kasrah. Kata sifatnya kasrah. Selalu mengikuti. Ketika muannas, demikian pula muannas. Mudzakkar, mudzakkar. Dari sini al-khisal yang berasal dari kata-kata khaslatun kemudian menjadi jamak khisal, jamak yang tidak beraturan ini secara umum fahami, jamak yang tidak beraturan secara umum, walaupun nanti ada pengecualian tapi fahami dulu, secara umum apabila ada sifat yang mensifatinya, maka kata sifat yang mensifatinya harus dimasukkan tak marbutah menjadi muannas. Tidak boleh bi jami'il khisalil mahmud. Tidak boleh. Tetapi bi jami'il khisalil mahmudati. Contohnya ini masjid. Masjidun. Apa jamaknya? Hah? Ma al-masa al-masajid, masajid. Ini tidak beraturan. Bukan masjidun, masjidani, masjiduna, bukan. Tapi masajid. Kata-kata masajid ketika disifati, maka juga harus ditambahkan dengan tak marbutah. Pokoknya itu bilang masjidun jamilun. Al-masajidu al-jamilatu. Al-masajidu al-jamilatu. Tidak boleh al-masajidu al-jamil. Tidak boleh. Tapi al-masajidu al-jamilatu. Ingat, sekali lagi, semua bentuk jamak yang tidak beraturan, yang tidak beraturan, terutama dari kata benda, ingat, terutama dari kata benda, maka sifat yang disebutkan setelahnya menggunakan muannas. Menggunakan apa? Muannas. Nah. Muannas itu apa? Perempuan. Kan antum lihat, tandanya apa? Lingkaran, di atasnya apa? Titik. Kata sebagian orang, ini menunjukkan wanita. Kenapa? Karena tidak nampak mukanya, yang nampak hanya matanya. Nuktotan katanya. Dua titik mata. Nah, ini namanya apa? Mu'annas. Maka menjadi kata benda dalam kategori perempuan. Nah, itu mudahnya untuk menandai seperti itu. Coba antum melihat al-mahmudah. Tak di atasnya apa? Dua titik. Maka dikatakan mu'annas. Kasidqi, perhatikan kasidqi, ka ini juga demikian, seperti ka untuk menyebutkan contoh. Ini apabila masuk atau diikuti oleh kata benda atau kata sifat atau isim gampangnya, maka semuanya harus dikasrahkan. Tidak boleh kasidqu kasidqa, tidak boleh, tapi kasidqi. Kal amanati, kal hilmi, kal hayai, kat tawadu'i. Hanya perhatikan di sini, ketika ada penyebutan kata sifat yang berurutan, ketika ada penyebutan kata sifat yang berurutan, maka kata sifat yang berada di belakangnya harokatnya mengikuti kata sifat yang paling depan. Ingat, harokat kata sifat ketika lebih daripada satu, maka semua kata sifat ini harokatnya mengikuti yang paling depan. Coba perhatikan di sini. Kasidqi wal amanati wal hilmi wat tawadhu'i. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak bisa ditulis seperti itu ya. Tidak bisa pengulangan kata dan, cukup komah. Kejujuran, amanah, kelembutan, nah seperti itu. Tapi kalau dalam penerjemahan letterlek, apalagi menggunakan bahasa Arab, semuanya ada dannya. Kasidqi, seperti kejujuran dan amanah. Dan makanya ketika antum menerjemahkan nanti dalam penerjemahan, kalau letterlek seperti itu tentunya, tapi kalau terjemahan bebas, cukup antum hilangkan wawunya, seperti kejujuran, amanah. Dan biasanya kata-kata dan itu diletakkan di paling ujung, di sifat yang terakhir, seperti kejujuran, amanah, kelembutan, rasa malu, dan tawadhu. Kata wau diterjemahkan biasanya yang paling terakhir. Itu kalau dalam bahasa kita. Baik. Kemudian juga posisinya sama. Tidak hanya harokatnya, tapi kondisinya juga mengikuti. Kalau yang pertama pakai alif lam, maka semua sifat-sifat yang di belakangnya, semua sifat-sifat yang di belakangnya, perhatikan, semua sifat-sifat yang di belakangnya harus menggunakan al-alif wal-lam. Ketika definitif, definitif semuanya. Ketika indefinitif, indefinitif semuanya. Tidak bisa kasidqi wa amanatin wa hilmin. Tidak bisa. Itu sudah salah. Sudah salah. Perhatikan, kesidaki, seperti kejujuran. Seperti kejujuran. Kata-kata ka yang mirip dan sering digunakan untuk menyebutkan contoh dalam bahasa Arab itu ada beberapa. Kita ingin mencontohkan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kata-kata seperti itu di antara digunakan ka. Yang pertama, ka. Kesidaki. Atau nahu. Nahw as-sidqi. Kata-kata nahw. Atau mislu. Mislu as-sidqi. Itu yang sering digunakan. Ada tiga ini yang sering digunakan, ka, kemudian nah, kemudian apa? Mislu. Mislu sidi. Kita contohkan bijami'il khisalil mahmudati mislu sidqi wal amanati wal hilmi wal haya, dan seterusnya. Ada tiga yang sering digunakan untuk menyebutkan contoh. Hatta laqabuhu bil amin, hingga mereka memberikan laqab. Laqab. Ini ada hal yang praktis yang sudah dibahas dalam sorof, tapi enggak apa-apa kita ulangi sebagai bentuk praktek tentunya. Perhatikan kata-kata laqabuhu. Di atas qaf ada apa? Ada tasydid. Ada tasydid. Asal katanya katakan laqaba, atau yang dalam mudahnya kata-kata dakhala, masuk. Kharaja, keluar. Keluar dari rumah. Dakhala, masuk ke rumah. Kata-kata ini dan semua kata-kata ats-tsulatsi al-mujarrad, semua fi'il, kata kerja yang berjumlah tiga, thulathi itu tiga, al-mujarrad yang asli, artinya belum ada tambahan, masih perawan, masih apa? Masih perawan. Dalam bahasa Arab itu ada al-mujarrad, artinya masih perawan, belum ada tambahan, belum ada alif, belum tambah sin, belum tambah ta, bawahnya masih murni. Apabila ada tasydid, dimasukkan tasydid di tengahnya, maka merubah makna kata itu. Merubah dalam makna apa? Merubah dari suatu yang pasif menjadi aktif. Artinya pasif itu tidak membutuhkan objek. Aktif membutuhkan apa? Objek. Contohnya, momennya. Contohnya, kharaja itu keluar. Ini kalimat biasa. Kharaja minal bait, dia keluar dari rumahnya. Tapi kalau kata-kata kharaja dimasukin tasydid, itu menjadi kata yang maknanya mengeluarkan. Saya mengeluarkan uang. Kharajtu. Momennya. Jadi menjadi sesuatu yang harus berdampingan dengan objek dan tanpa perantara lagi. Kalau kharaja masih kadang-kadang menggunakan perantara. Kharaja ila. Kharaja ila, keluar ke. Tapi kalau sudah masuk ke tasydid, ingat itu berubah. Kalau gampangnya dalam bahasa Indonesia, semua kosakata yang thulathi mujarrad, yang berjumlah tiga huruf dan masih asli, belum mendapatkan tambahan, belum mendapatkan tambahan, maka ketika dimasuki tasydid, maknanya berubah dengan ditambahkan me pada penerjemahannya. Itu gampangnya. Me. Dakhala, masuk. Dakhala, memasukkan. Me dan kan, mungkin demikian ya. Memasukkan. Kharaja, keluar. Kharaja, mengeluarkan. Mengeluarkan. Ini gampangnya. Tapi kalau sudah aktif, tidak perlu tentunya. Kalau sudah aktif, tidak perlu. Doroba, doroba, mah tidak perlu. Ya. Ini hanya biasa digunakan untuk, tapi secara kaidah umum benar. Dalam ilmu sorof, semua kata bisa masuk. Hanya dalam penggunaan, tidak semuanya. Tentunya dalam penggunaan, hanya kata-kata yang asalnya pasif. Tapi kalau sudah memang aktif, tidak perlu lagi. Umpamanya apa? Doroba, memukul. Tidak perlu lagi, karena maknanya sudah memukul. Memukul, umpamanya zaidan. Doroba Aliyun Zaidan. Zaidan sudah daraba. Tidak perlu daraba memukul. Tidak perlu lagi. Kenapa? Sudah aktif. Walaupun dalam kaidah benar. Demikian pula ini laqabu, memberikan laqab. Memberikan laqab. Laqaba, asal katanya laqaba. Berlaqab. Laqaba, memberikan laqab. Seperti itu. Memberikan laqab. Hanya ada kalanya memang benar digunakan tambahan pada kata-kata yang aktif di sebagian keadaan untuk menunjukkan sebuah penekanan. Menunjukkan sebuah penekanan. Qatala membunuh. Qatala untuk membantai. Artinya betul-betul dibunuh dengan cara yang tidak wajar. Qatala taqtila bapaknya. Qatta'a memotong-motong, mencincang. Ya. Kalau qatta'a memutus. Qatta'a mencincang. Ada kalanya dipakai juga untuk menyebutkan penekanan. Dari kata yang sudah aktif, lebih bermakna lagi. Baik. Bil amini. Kembali lagi bi. Bi ini huruf yang apabila masuk dalam kata benda, maka menjadi apa? Menjadi majrur atau diharokati dengan kasrah. Bil amini, tidak akan bil amina atau bil aminu. Baik, ini poin yang pertama. Satu lagi, kita baca saja. Al-thani wa kana qawmuhu wa ashiratuhu yuhibbunahu hubban azimah وَيَحْتَرِمُونَهُ اِحْتِرَامًا زَائِدًا وَكَانَ dan adalah, ingat, berulang lagi kita menggunakan penerjemahan seperti ini, وَكَانَ dan adalah yang telah terjadi, قَوْمُهُ قَوْمْنya, yaitu قَوْمْ Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, وَأَشِيرَتُهُ dan keluarganya, asyirah keluarganya, kaum dan keluarganya, semuanya, yuhibbunahu, mencintainya, mereka semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hubban dengan kecintaan azimah yang sangat besar. Wayahtarimunahu dan mereka menghormatinya, berihtiram menghormatinya, ihtiraman dengan penghormatan zaida yang berlebih. Ini asalnya. Mengulang tentunya bahwa tidak bisa dipungkiri karakter yang dimiliki oleh Nabi menjadikan masyarakat Quraisy dan masyarakat Mekah, apalagi keluarganya, semuanya menghormati Nabi dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau dalam sirah yang lebih lengkapnya antum akan dapatkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam saking hormatnya mereka berasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tokoh-tokoh Quraisy ini ingin menikahkan anak-anaknya dengan putri-putri Nabi. Ingat suaminya siapa? Zainab radhiyallahu taala anha wa an sahabati ajma'in. Subhanallah. Karena diawali dengan sangat menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat memuliakan. Coba lihat bahasa kita ya, mertua-mertua, bukan satu mertua ya, mertua-mertua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba perhatikan siapa mertuanya, satu persatu di antara mereka. Subhanallah. Lengkap keadaannya. Nah. Dan benar-benar dikatakan sangat menghormati yahtarim, ihtiram. Sangat menghormati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, insyaallah esok pagi kita lanjutkan di pertemuan kita, insyaallah melanjutkan yang kedua dan berikutnya insyaallah taala. Satu poin yang kita baca, semoga ada manfaatnya dan insyaallah kita lanjutkan. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.